السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أيها الإخوة، hari ini kita berada dalam syubhat besar. Sebagian dari kita, bahkan sebagian besar dari kita, mengalami syubhat besar bahwa kita akan baik, rakyat akan baik, negara akan maju, negara akan makmur kalau pemimpinnya baik. Ini syubhat yang sangat besar. Ini diyakini oleh manusia, bahkan kaum muslimin, padahal jelas ini sebuah keyakinan yang sangat-sangat salah. Salah besar sekali. Ambil contoh, bangsa terkutuk, bangsa kera dan babi. Antum tahu siapa? Bangsa terkutuk, bangsa mal'un, bangsa terlaknat, bangsa kera dan babi. Siapa? Nah, Yahudi, Bani Israel, ya kan? Ini mundur semundur-mundurnya, bejat sebejat-bejatnya, terkutuk, mal'un, terlaknat. Antum siap tahu siapa yang jadi pemimpin? Siapa pemimpin mereka? Ya, pemimpin mereka adalah manusia yang termulia. Imam Syafi'i enggak ada apa-apanya. Harun Ar-Rasyid enggak ada apa-apanya. Umar bin Abdul Aziz, bahkan Abu Bakar dan Umar kalah dibanding pemimpin Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yusa bin Nun, para nabi dan rasul. Luar biasa. Kurang apa lagi contoh ini? Pemimpin yang luar biasa, amanah, jujur, pinter, berharap akhirat, tidak berharap dunia. Tidak ada manusia semulia para nabi dan rasul. Apa kita katakan Nabi Musa enggak becus mimpin Bani Israel? Begitu juga Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yusa bin Nun, Nabi Harun enggak pecus memimpin Bani Israel? Kafir kita. Ucapan kufur. Ya. Tentu Nabi Musa adalah sebaik-baik pemimpin. Seorang nabi langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Keputusannya, langkah-langkahnya, kebijakan-kebijakannya langsung dipantau dari langit. Melenceng sedikit, betulin. Salah sedikit, diluruskan. Itu para nabi dan rasul. Maka kebijakannya, keputusannya luar biasa bagus. Tapi enggak ada faedah apa-apa. Karena rakyatnya bejat. Rakyatnya kurang ajar. Bangsa kera dan babi. Enggak ada kebejatan mengalahkan Bani Israel. Ya. Antum tahu sejahat-jahat kaum muslimin, jahatnya kaum muslimin, coba antum hitung apa? Kaum muslimin ngapain? Berzina. Apalagi minum khamar. Apalagi berjudi. Apalagi membunuh, ya. Yang dibunuh siapa? Sesama muslim, sebagian orang kafir. Antum tahu kejahatan Bani Israel apa? Dibongkar habis dalam surat Al-Baqarah, Al-Qasas dan lain-lain. Zina kecil, minum khamar, berjudi, makan riba kecil bagi Bani Israel. Apa yang lebih besar dari itu? Enggak ada seorang muslim pun berbuat kejahatan itu. Apa coba? Yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haq, membunuh para nabi. Mana ada seorang muslim membunuh, enggak usah nabi, ulama, kiai, ustaz, sejahat-jahat kaum muslimin, sebodoh-bodoh seorang muslim cinta kepada ustaznya, cinta kepada kiainya, apalagi nabi. Tanyakan kepada kaum muslimin sejagat raya sampai Rafidho, apakah membenci Rasulullah? Enggak ada. Kami cinta, kami memuliakan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang benar, ada yang salah. Enggak ada seorang muslim yang pernah membunuh seorang nabi. Ya. Mereka para nabi, anbiya, jamak dari nabi, anbiya, para nabi mereka bunuh. Ya. Bahkan seandainya Nabi Musa tidak dilindungi oleh Allah, Nabi Harun, Nabi Yusa bin Nun tidak dilindungi oleh Allah, habis. Ya. Nah, ini luar biasa kejahatan, kebejatan Bani Israel. Padahal pemimpinnya luar biasa bagus. Ini contoh besar, cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa rakyat baik buruknya bukan tergantung pemimpin. Ya. Kalau baik buruknya rakyat, maju tidaknya satu negeri tergantung pemimpin, Bani Israel barangkali bangsa yang paling dirahmati oleh Allah, bangsa yang paling diridhai oleh Allah, bangsa yang paling disayang oleh Allah, pemimpinnya nabi. Ya. Di zaman Imam Syafi'i, luar biasa kejayaan kaum muslimin. Bagaimana kehidupan beragama mereka luar biasa. Pemimpinnya nabi? Bukan. Ya, bahkan ketika Rasul wafat sudah enggak ada nabi lagi. Yang memimpin kaum muslimin ini bukan nabi. Tapi Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Muawiyah. Manusia biasa. Ya, ini semakin membuka mata kita. Bahwa yang menjadikan rakyat itu baik bukan pemimpin. Pemimpin gak bisa apa-apa. Paling membuat kebijakan. Apakah kebijakan pemimpin kita selama ini buruk? Enggak. Merah berhenti, ya kan? Kuning siap-siap jalan, ya? Atau hijau jalan, kuning siap-siap berhenti, merah berhenti, itu kan bagus. Bagus, trotoar buat jalan kaki, bagus apa tidak? Bagus yang sederhana. Yang bikin buruk siapa? Kita kan. Kita naik motor main bat aja. Alasan buru-buru, alasan ngejar waktu, semuanya begitu, semua hancur. Apakah ketika buru-buru ngejar waktu boleh melanggar aturan? Semuanya bagus, hanya gak dijalankan karena mental kita sebagai rakyat, ya, yang rusak fasilitas-fasilitas umum, ya, sekarang sudah jarang, ya, kira-kira 10 tahun yang lalu, 15 tahun telepon umum di mana-mana, ya kan? Bagus, awet, apa cepat rusak? Cepat rusak, siapa yang rusak? Pemimpin? Kita rakyat. Coret-coret, rusak, nggak diperhatikan, nggak suka ngantri, ini mental kita sebagai bangsa, ya. Yeah. Kira-kira menurut antum Ini kita bicara masalah dunia ya. Kalau masalah akhirat kan harus dengan dalil. Kita melihat yang kasat mata saja. Kira-kira menurut antum majunya Jepang itu disebabkan karena perdana menterinya apa karena rakyatnya? Kan Jepang maju kan secara dunia. Bisa bikin ini, bikin itu, mana alat-alat elektronik yang tidak dibikin oleh Jepang. Dari mulai televisi, radio, handphone, segala macam. Majulah, yang bisa kita bahas. Kira-kira yang bikin mereka maju rakyatnya apa pemimpinnya? Saya kira antum tahu ya. Bukan pemimpinnya. Rakyatnya yang rajin baca, yang mau ngantri, yang disiplin. Beberapa orang cerita kepada saya, lampu merah di sana itu bukan hanya kendaraan, tapi orang. Ya, kan banyak orang pejalan kaki di sana. Nah, di perapatan begitu, ada lampu merah di situ. Padahal orang. Dan mereka luar biasa. Ngantri taat. Kalau jalan ya nunggu hijau, kalau merah ya berhenti. Itu orang padahal. Kita bukan orang, kendaraan. Gimana ini? Ya. Kita ingin maju dengan menuntut pemimpin kita, presiden kita, enggak bisa. Menuntut siapa? Menuntut kita. Kita yang harus bisa dituntut. Ya. Yeah. Maka pemilu, demokrasi percuma. Ya, pemilu udah berapa kali negeri kita ini? Apakah habis pemilu jadi baik? Ya. Yeah. Yang ada sebaliknya. Setelah pemilu ada saja keburukan demi keburukan. Ya. Yeah. Setelah Pak Harto tumbang, ganti, semua berharap. Semuanya berharap. Siapa yang tidak berharap? Dari zaman reformasi, wow, setelah 32 tahun kita terkungkung, 32 tahun kita tidak bebas, wah, sekarang bebas, udara segar ini, itu. Banyak berharap. Enggak tahunya apa? Belum lama, satu provinsi hilang. Lihat. Ya, satu provinsi hilang. Dolar naik, rupiah merosot. Selalu, setiap kali ajaran demokrasi diamalkan, terutama di negeri kita ini, ada saja keburukan. Ya. Ganti lagi, ada keburukan lagi, ganti lagi, ada keburukan lagi. Yang itu ulah manusia, yang itu memang peringatan dari Allah. Tsunami kan luar biasa itu kan, setelah pergantian itu kan. Maka yang bagus gak usah ganti. Yang bagus gak usah ganti. Ya. Sebagian orang-orang pintar, orang-orang bijak, yang pikirannya belum terkontaminasi dengan faham demokrasi, dengan lugunya bertanya, ngapain sih pemilu? Kalau udah begini aja gak usah ada pergantian pemimpin, kenapa sih? Ini pertanyaan yang sangat lugu dan wajar dan normal ketika dia belum terkontaminasi oleh faham demokrasi. Berbeda dengan orang-orang yang sudah terkotori faham demokrasi. Ya kalau begitu gak demokratis dong. 5 tahun sekali harus diganti. Siapa yang nyuruh? Ya. Antum tahu Abu Bakar diganti sebagai khalifah. Sudah tidak jadi khalifah lagi, diganti oleh Umar, kapan? Kapan? Iya, setelah Abu Bakar wafat. Setelah Abu Bakar wafat, baru diganti oleh Umar. Ya. Lalu Umar diganti oleh Utsman, kapan? Setelah Umar meninggal. Lalu Utsman diganti oleh Ali, kapan? Setelah Utsman meninggal. Ali diganti oleh Muawiyah, kapan? Setelah Ali meninggal. Dan begitu seterusnya. Ini zaman terbaik Islam. Pemimpin itu diganti setelah mati. Apa kita mau katakan ini tidak baik? Abu Bakar, Umar memberikan contoh yang tidak baik. Berarti awal Islam sudah muncul keburukan dong. Padahal Nabi bersabda, keburukan itu muncul setelah meninggalnya, terbunuhnya Umar. Fitnah itu mulai ada. Berarti ini jaminan dari lisan Nabi secara wahyu. Jaminan wahyu dari langit dari Allah Rabbul Alamin, bahwa ketika Umar masih hidup, belum ada fitnah, belum ada kesalahan dalam Islam ini. Maka Abu Bakar meninggal baru diganti oleh Umar, Umar meninggal baru diganti oleh Utsman. Ini bukan sebuah keburukan, itu kebaikan. Ya. Yeah. Saya ingatkan antum dengan sebuah ayat. Saya yakin antum hafal semua ayat ini. Setidaknya pernah dengarlah. Sering dibawakan oleh para khutbah di mimbar-mimbar. Hanya kadang kita tidak faham. Ini salah satu musibah bagi kita. Hafal ayatnya, tahu lafadznya, tapi enggak faham artinya. Ini sebuah musibah. Inna Allah la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Ini sejelas-jelas ayat bahwa ternyata bukan rakyat baik buruknya tergantung pemimpin, tapi kebalik, baik buruknya pemimpin tergantung rakyat. Apa kata Allah di surat Ar-Ra'du ini? Inna Allah la yugayiru ma bi qaumin, Allah tidak akan merubah satu kaum. Lihat kaum. Ya. Enggak ada di sini pemimpin, zaim, rais, ya. Malik, raja, khalifah, kaum. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum tersebut, teruskan, merubah diri mereka sendiri. Merubah diri mereka sendiri. Jadi yang disuruh oleh Allah untuk dirubah siapa? Kaumnya. Bukan pemimpinnya. Bukan pemimpinnya. Tapi kaumnya. Allah akan merubah satu bangsa, satu kaum, kalau kaum itu merubah diri mereka sendiri. Ayat ini tidak berbunyi sampai mereka merubah pemimpinnya. Berarti jelas ayat ini menyuruh kaum muslimin untuk merubah diri mereka sendiri, tidak merubah pemimpin. Ya. Maka yang harus dirubah itu siapa? Mental kita. Yang tadinya bohong dirubah jadi jujur, yang tadinya pengkhianat dirubah jadi amanah, yang tadinya bid'ah dirubah jadi sunnah, yang tadinya syirik dirubah jadi tauhid. Itu tugas siapa? Kita semua kaum muslimin, rakyat. Maka kalau saya lihat dan antum lihat, perubahan terbesar dilakukan oleh siapa? Kaum salaf. Nah, lihat, kaum salaf itu tidak henti-hentinya dari masjid ke masjid berhadapan dengan kaum muslimin, merubah kaum muslimin. Saudara-saudara, mari kita sholat berjamaah. Saudara-saudara, mari kita tinggalkan riba. Saudara-saudara, mari berbakti kepada orang tua kita, ibu kita. Mari gigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Kita tinggalkan syirik dan bid'ah. Siapa yang diajak? Rakyat, kaum muslimin. Maka salaf tidak datang ke kabinet, tidak datang ke kementerian, tidak datang ke DPR, enggak. Enggak, tidak mendatangi pejabat-pejabat. Ayo, Pak pejabat, Pak menteri, masuk salaf, enggak. Ya mereka mau masuk silakan. Enggak, biarin. Karena dakwah memang dari bawah, bukan dari atas. Yang akan merubah negeri ini menjadi baik, rakyatnya. Ketika rakyat menjadi baik, mental mereka baik, ini. Bukan mendatangi raja pemimpin. Asal rajanya Islam, otomatis rakyatnya ikut Islam. Asal rajanya, presidennya, menteri-menterinya salaf semua, otomatis rakyatnya ikut salaf. Betul? Salah besar. Mana contoh lagi? Raja Najasyi sudah masuk Islam dan sah Islamnya. Maka ketika beliau wafat, disolati oleh Nabi secara gaib. Raja Najasyi di Habsyi Ethiopia. Mampukah beliau mengislamkan rakyatnya? Enggak usah rakyatnya, pejabat-pejabatnya, keluarganya, enggak mampu. Karena akidah tidak bisa dipaksakan. Dakwah tidak bisa dipaksakan dengan pedang, dengan senjata. Taruh misalnya presiden kita hari ini salaf, wakil presiden salaf, menteri 20 salaf. Bisa? Bisa berbuat apa? Bisa maksa rakyat untuk masuk salaf? Bisa ngelarang salaf untuk tahlilan muludan? Gimana caranya? Gak bisa. Keyakinan itu sudah berurat berakar. Tentang tahlilan, tentang muludan, sulit. Gak bisa dengan senjata, dengan surat keputusan, gak boleh tahlilan. Nah, mereka diam-diam. Siapa yang bisa merubah mereka agar tidak tahlilan, agar tidak muludan? Siapa coba? Para da'i, para ustaz yang sabar dari masjid ke masjid mengatakan ini bid'ah, ini tidak ada contoh dari Nabi, ini gak ada sunnahnya. Itu yang bisa merubah. Bukan presiden, bukan menteri, gak bisa. Maka antum jangan berharap. Jangan terlalu bangga kalau ada menteri masuk salaf, apalagi presiden, gak ngaruh. Ya, kalau ada yang berilmu, anak antum belajar di pesantren salaf, nilainya bagus, hafal Al-Quran. Nah, kita berharap dari anak ini 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, dia bisa membuat ribuan orang masuk sunnah, masuk salaf. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan hujjah. Bukan dengan kekuasaan, gak bisa. Ashabul Uhud, masih ingat antum? Ashabul Uhud, habis itu orang, gak mau nyembah raja, masuk ke dalam api. Ribuan orang lebih memilih masuk ke dalam api. Keyakinan gak bisa dipaksakan. Akidah tidak bisa dakwah dengan kekuasaan, dengan pedang. Sulit. Oleh karena itu yang ada perang. Itu ya. Nah, maka yang patut kita berharap para da'i, para ustaz, para masyayikh kita, para ulama kita, itu yang bisa membuat orang salaf. Ya. Adapun penguasa tidak bisa. Sulit. Lihat aja antum, barangkali ada yang jadi atasan, ada memaksa bawahan untuk ngaji salaf. Sulit. Gak gampang. Ya kan? Semuanya hidayah. Maka berterima kasih kita, berharap kita dengan ustaz-ustaz kita, dai-dai kita yang dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, menyebarkan sunnah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Sabar, dakwah harus sabar. Gak bisa dengan kekuatan senjata. Ya. Yeah. Masih ingat ketika Heraklius menerima surat dari Nabi? Dibaca dan didengarkan oleh Heraklius di situ. Tampak sekali Heraklius tertarik dengan Islam. Saya kira tidak perlu kita beberkan di majelis ini ya. Bagaimana Heraklius memuji-muji Nabi. Bahkan bersumpah demi Allah, kalau betul yang engkau katakan, kekuasaan dia akan sampai tempat yang sedang aku injak ini. Lihat. Berarti Heraklius seorang Nasrani yang pinter, yang membaca Taurat, membaca Injil, perjanjian lama, perjanjian baru. Dia yakin demi Allah, kekuasaan dia akan sampai tempat yang sedang aku injak ini, di Syam. Syam meliputi Palestina, Yordan, Syria, Lebanon. Heraklius menjadikan Syam itu sebagai ibu kota Romawi. Amerikanya hari itu, superpower dunia hari itu. Ya, dan betul. Waktu itu kira-kira tahun 7 atau 8 Hijrah. Ya. Yeah. Kemudian Abu Bakar berarti 3 tahun. Kemudian Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 5 tahun, kira-kira 10 tahun. Kira-kira 10 tahun dari Heraklius mengatakan kekuasaan dia akan sampai tempat yang sedang aku injak, itu 10 tahun kemudian jadi kenyataan. Ya. Yeah. Ini menunjukkan bahwa Heraklius sangat tertarik untuk masuk Islam. Dan dia mengajak para pendeta, para batrik, para pejabat Romawi untuk masuk Islam. Setelah dialog dengan Abu Sufyan itu. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Berhasil? Tidak berhasil. Ya, cuman Heraklius pintar. Sebelum menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam, dimasukkan dulu ke dalam ruangan tertutup. Dan pintu-pintu dikunci. Kuncinya dia yang pegang. pintar dia, cerdik. Heraklius mengajak kepada para pejabat, para menteri, para batrik, para pendeta, pastor untuk mengikuti nabi terakhir ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin jaya, apa yang terjadi? Teriak mereka. Enggak kuat. Rajanya, pemimpinnya, orang nomor satu di Romawi. Kalau kata kita ya pembesar Amerika sekarang ya. Ngajak mereka untuk mengikuti orang yang tidak dikenal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak kenal siapa ini. Baru muncul kan. Kayak apa rasanya? Kaget bukan main. Maka mereka teriak, enggak sanggup melihat pembesarnya ini yang di dewa-dewakan ini mengucapkan kalimat yang mengagetkan, mari kita ikuti nabi terakhir ini. Kalau kita ingin selamat, ingin jaya. Maka mereka semua lari ke pintu ingin meninggalkan rajanya. Enggak kuat mendengarkan itu. Tapi pintu kunci sudah dipegang oleh Heraklius. Ya. Dan tidak ada satupun yang masih duduk di situ menyambut keinginan, kemauan Heraklius, enggak ada. Akhirnya Heraklius putus asa dan akhirnya membohongi dia sendiri dengan mengatakan, saudara-saudara, aku cuma menguji kalian. Aku tidak serius. Aku cuma menguji kesetiaan kalian. Ternyata kalian masih setia kepadaku. Membohongi diri sendiri. Ya. Padahal secara lafaz, secara keadaan menunjukkan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berselisih para ulama. Apakah Heraklius ini beriman atau tidak, muslim atau tidak? Sebagian mengatakan beriman, sebagian mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak saya kira lebih kuat. Ya, karena tidak keluar sepatah kata pun yang menunjukkan dia muslim, yaitu al-babul wahid, satu-satunya pintu yang dipakai, yang bisa dipakai untuk masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tidak keluar dari mulutnya Heraklius. Maka pendapat yang kuat, yang rajih, Heraklius tidak sah Islamnya dan bukan seorang muslim. Ditambah dengan bukti bahwa Heraklius memerangi kaum muslimin, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi coba? Ya. Ini bukti, hujjah, dalil yang sangat jelas bahwa baik buruknya pemimpin tergantung rakyat, bukan baik buruknya rakyat tergantung pemimpin. Ya. Masih ingat ucapan Ali bin Abi Thalib? Ketika Ali diprotes, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Kepemimpinan Abu Bakar dan Umar luar biasa. Bagus. Baik. Tapi kepemimpinan Anda terjadi pergolakan di beberapa tempat. Ya jelaslah, tidak sebaik zaman Abu Bakar dan Umar. Apa kata beliau? Gampang. Kalau kalian ingin punya pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, mudah. Gimana caranya? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kalau kalian menjadi rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar, otomatis Allah akan berikan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Mudah. Kenapa hari itu yang jadi pemimpin Abu Bakar? Ya jelas. Karena yang jadi rakyat adalah Umar, Utsman, Ali, Jubair, Tolha. 10 orang yang dijamin masuk surga. Ahlul Badar yang 313. Ahli Bayatul Aqabah, Bayatul Ridwan. Wajar kalau Allah memilih yang terbaik, yaitu Abu Bakar. Pas. Ya. Habis itu semakin buruk, maka Umar. Habis itu makin buruk lagi, maka Utsman. Habis itu makin buruk lagi, maka Ali. Habis itu makin buruk lagi, maka Muawiyah. Terus makin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. La ya'ti 'alan nasi zamanun. Tidak datang zaman kepada manusia kecuali zaman itu pasti lebih buruk dari sebelumnya. Pasti lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk, pasti. Itu sekupnya dunia Islam. Bukan sekup satu negara, satu daerah, satu komplek, tidak. Komplek antum sekarang ini dalam mengamalkan Islam lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Lebih baik kan? Kalau ukuran satu komplek, satu daerah, satu kota, enggak masalah. Bisa lebih baik. Ya, seperti Indonesia ini hari ini dalam pengamalan sunnah Islam lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Mungkinkah? Mungkin. Jakarta ini mengamalkan Islam di Jakarta ini sekarang lebih baik dari 15 tahun yang lalu. Mungkinkah? Mungkin. Lebih buruk? Mungkin juga. Tapi kalau seluruh dunia Islam, enggak mungkin. Enggak mungkin. Sekup internasional enggak mungkin. Pasti lebih buruk, lebih buruk. Mau yang muslimnya, mau yang kafirnya. Gitu. Maka manusia itu makin lama makin buruk. Dan itu diakui oleh manusia sendiri. Siapa antum yang bisa ngasih contoh? Bahwa manusia itu kadang-kadang mengakui. Kalau semakin lama ini semakin buruk. Akhlaknya ya, kejujurannya, kedermawanannya. Bukan teknologinya, teknologinya semakin baik. Eh? Ketika kita melihat seseorang yang baik, misalnya dia rela lapar, nasi yang dia punya diberikan kepada temannya, kepada tetangganya, kepada tamunya, misalnya ada gitu. Atau apalah, antum mungkin pernah melihat ya, perbuatan yang membuat kita terharu. Dan jarang-jarang orang seperti itu. Udah nabung 100 ribu, 200 ribu, pengen punya motor, dia gak mau kredit, dia gak mau riba, dia tabung 100 ribu, 200 ribu, sudah dapat 10 juta, dia pengen beli motor ya. Tiba-tiba saudaranya ada yang sakit, adiknya misalnya, atau keponakannya misalnya, atau bibinya misalnya, atau bahkan tetangganya. Uang 10 juta itu dia sumbangkan ke saudaranya itu untuk biaya rumah sakit. Ya, misalnya ada seperti itu. Ya. Kira-kira yang keluar dari mulut kita apa? Yang banyak. Kira-kira apa? Kok masih ada ya? Kok masih ada ya zaman seperti ini orang sebaik itu? Ini. Allah memberikan fitrah dan ucapan ini hak. Kok masih ada ya? Kalau dulu banyak, karena dulu manusia masih baik-baik. Sekarang kok masih ada ya? Nanti makin buruk lagi. Dan itu sabda Nabi SAW, la ya'ti 'alan nasi zamanun, setiap kali datang zaman itu pasti lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Mau yang kafir, mau yang muslim. Ya. Antum tahu kegemaran Abu Jahal Abu Lahab apa, Bang? Judi. Itu hobinya Abu Jahal Abu Lahab. Antum tahu judinya Abu Jahal Abu Lahab? Pernah dengar cara Abu Jahal Abu Lahab judi bagaimana? Kalau menang judi kok dimakan sendiri, aib. Abu Jahal Abu Lahab dan kafir Quraisy, kalau menang judi lalu hasil kemenangan dimakan sendiri untuk kepentingan pribadi, aib, malu. Abu Jahal Abu Lahab kalau menang judi ngapain? Untuk fakir miskin. Cari fakir miskin, disumbangkan, ditraktir makan, diajak makan. Itu judinya Abu Jahal Abu Lahab. Sekarang mana ada? Ya, itu Abu Jahal Abu Lahab. Sekarang kaum muslimin aja gak seperti itu. Ya. Antum ingat-ingat sebentar. Ketika Allah menjanjikan akan memberikan kemenangan, ketika Allah menjanjikan akan memberikan kejayaan kepada kaum muslimin, itu yang disebut oleh Allah siapa? Pemimpin apa kaum muslimin? kaum. Ya. Coba antum lihat surat An-Nur. Nanti dibuka ya, An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastaklifannahum fil ard. Allah berjanji akan memberikan kekhalifahan, kejayaan, kemenangan, kehebatan kepada kaum muslimin. Janji Allah ini untuk siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bagi mereka yang beriman dan bertakwa, beramal soleh. Lihat. Allah tidak mengatakan, aku berjanji kepada pemimpin-pemimpin Islam yang amanah, yang jujur. Jika pemimpinnya amanah, jujur, baik, maka akan kami berikan kemajuan, kejayaan. Enggak ada. Enggak ada janji Allah seperti itu, enggak ada. Maka pemimpin mau baik, mau tidak, mau amanah, mau tidak, mau jujur, mau tidak, mau korup, mau tidak. Yang penting rakyatnya baik, jujur, amanah. Maka Allah berjanji. Dan itu otomatis. Otomatis. Yeah. Antum pernah ngalamin Presiden Indonesia Kristen? Nah, enggak ada ya kan? Presiden Indonesia dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie sampai hari ini Muslim semua. Belum pernah ada yang Kristen. Bahkan wacana aja belum pernah. Apalagi Buddha, Hindu. Nyalonin aja enggak berani. Saya kira kita belum pernah dengar ya calon presiden atau wakil non-muslim, ya? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ya? Atau kita balik, presiden Amerika atau calon presiden Amerika muslim, pernah dengar nggak? Nah, pasti Kristen. Begitu juga perdana menteri Jepang muslim, nggak ada. Presiden Indonesia? Ya tentu ini ada di Mesir, di Saudi, apalagi ya. Indonesia aja lah. Gak ada wacana. Kenapa kira-kira? Karena mayoritas rakyat muslim. 80% kan luar biasa banyak. Ya, ada yang bilang 85, namanya sensus kan. Salah benar, susah membuktikan. Maka jangan terlalu percaya sama sensus. Apalagi sekarang, polling-polling itu, wah gampang. Mereka cari duit, ya kan? Kejadian pemilu terakhir kan bikin kita tertawa, ya kan? Polling itu ya tergantung siapa yang bayar. Ya itu. Orang televisi aja seperti itu. Maka gak usah percaya dengan media. Apalagi sensus-sensus, wah Indonesia sudah berkurang banyak kaum musliminnya. Kata siapa? Ya? Bahwa ada yang masuk Kristen, betul. Tapi yang Kristen masuk Islam apa enggak ada? Ya. Sekarang taruhlah sama-sama ada yang Kristen masuk Islam, ada Islam masuk Kristen, dengan perkembangan yang ada, cepetan mana? Ya kan? Taruhlah Kristen misalnya 15 juta, kaum muslimin 150 juta, sama-sama beranak. Ya, sama beranak, anaknya dua semua, otomatis langsung jauh, ya. Itu logika akal saja, mudah. Maka gak usah pakai sensus. Jelas kelihatan batilnya. Itu menakut-nakuti kita. Ya. Banyak yang masuk Kristen begini, begitu. Ya. Jangan takut. Berikan kepada kaum muslimin kabar gembira. Jangan ditakut-takuti. Ya. Ini jumlah kita kaum muslimin semakin sedikit nih. Kalau kita gak nyoblos nih, wah makin dikit lagi. Apa hubungannya dengan nyoblos, ya. Dengan nyoblos sudah jelas mengikuti cara demokrasi si kafir itu, sudah jelas kemenangan belum tentu. Ya terbukti ya. Gigi jari kaum muslimin, bahkan sebagian kaum salaf gigi jari sudah kotor itu, jari itu dengan tinta demokrasi sudah kotor, nggak ada hasilnya. Ya, dan mereka yang mereka takuti nggak terjadi. Kalau sampai dia yang jadi ini, wah si ah berkuasa begini begitu, mana, ya wahyu dari mana? Ini terlalu ketakutan, nggak boleh kaum muslimin ditakut-takuti. Berikan kabar gembira. ya. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Ini pesan Nabi. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti, mudahkan, jangan dipersulit. Maka membuat kaum muslimin takut, enggak boleh. Kalau mau nakut-nakuti kaum muslimin, boleh. Dengan apa? Apa coba? Seperti yang dilakukan oleh para da'i, para ustaz, para ulama, para nabi dan rasul. Itu nakut-nakuti kaum muslimin, bahkan nakutin manusia dengan apa? Dengan neraka, siksa kubur, melewati sirat, timbangan kita nanti berat apa ringan. Itu kalau mau ditakut-takuti. Biar kaum muslimin semakin takut kepada Allah, semakin jauh dari dosa. Bukan takut-takuti tanggung-tanggung. 2015, 2020, menakut-nakuti pakai 2020. Ya, takut-takuti dengan akhirat, azab kubur, siksa neraka. Ngapain nakut-nakutin 2020? Ya, oh, Syiah oh, berkembang ini itu ngapain takut sama Syiah? Ya, antum yang gatel pengen jihad, ingin mendapatkan syahadah mati syahid. Kalau Syiah berulah di Indonesia ini, di Jakarta ini, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bashar di Syria, kira-kira antum ngeri apa seneng? Hah? Antum ketakutan apa seneng? Hah? Jawab, seneng. Alhamdulillah ini pintu jihad. Kapan lagi? Kapan lagi mati syahid? Begitu. Antum jangan ngelihat dunianya. Boh, kasihan bayi-bayi, perempuan, anak-anak di Syria dibantai oleh Bashar. Antum jangan lupa, kita enggak tahu kalau mereka sekarang sedang apa. Yang telah dibantai oleh si Bashar sekarang sedang apa? Sedang merasakan nikmatnya inda rabbihim yurzakun. Buah-buahan surga, kenikmatan di alam barzah. Itu janji Allah, enggak mungkin kita ragu dengan janji Allah. Ini sayangnya kaum muslimin, sayangnya Allah kepada kaum muslimin. Ya, sejelek-jelek kaum muslimin ahli maksiat, Allah tetap sayang. Selagi dia muslim, Allah sayang. Nah, sementara banyak maksiat nih. Penduduk Syria yang kaum muslimin ini banyak maksiat. Tapi Allah sayang sebagai seorang muslim. Ya udahlah, terpaksalah. Aku suruh Bashar untuk membantai mereka. Biar mereka berhadapan denganku bersih dari dosa, mendapatkan kenikmatan surga. Begitu. Ya. Apa sih dunia ini yang kita takuti? Kalau kita takut jahannam, azabun nar, siksa kubur, itu yang kita takuti. Dunia apa? Ya. Ah, mestinya antum sambut dengan gembira. Kalau Syiah Rafidah berulah, oh ini. Ini yang kita cari-cari, ini yang kita tunggu-tunggu. Ya. Dia jual, kita beli. Gitu. Maka biarin aja. Syiah bikin ulah, ayo. Gitu. Jangan takut. Takutlah kepada Allah Rabbul Alamin, siksa neraka dan seterusnya. Gitu. Ah, kita tahzir kaum muslimin. Jangan sampai terkena subhat Syiah. Jangan sampai ikut-ikutan menjelek-jelekkan Abu Hurairah, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, bahkan mengkafirkan para sahabat kecuali Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Miqdad, Abu Dzar. Ya. Jangan takut kejahatan Syiah. Jangan takut. Ya, apalagi Jakarta ini, Indonesia ini saya kira tidak sama dengan Syria. Ya, sejelek-jelek kaum muslimin di negeri kita ini, insya Allah cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada para sahabat. Nama mereka disebut-sebut. Orang Nabi enggak suruh sebut-sebut aja mereka sebut-sebut. Ya. Salat tarawih kan enggak, Nabi enggak nyuruh nyebut-nyebut Abu Bakar, Umar, mereka tetap sebut-sebut. Ya. Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Tardahu, radhiyallahu an. Ya. Walaupun itu bid'ah, tapi menunjukkan bahwa mereka cinta kepada Abu Bakar, Umar. Ya, insya Allah enggak akan berhasil dakwah Rafidah di negeri kita ini. Apalagi hari ini ustaz-ustaz sunnah tampil berdakwah, mentahdir mereka, dan bukan hanya kita yang anti mereka. Dari NU, Muhammadiyah, Persis, saya kira semuanya. enggak suka dengan mereka, maka kita jangan terlalu bikin heboh lah. Kita mentahdir kaum muslimin dari Syiah Rafidah itu sudah di majelis-majelis sunnah, enggak perlu lagi diformalkan, udah biar mereka saja. Jangan ada kesan yang anti Rafidah itu cuman kaum salaf, ini bahaya. Bikin kesan yang anti Rafidah itu bukan hanya salaf, maka udah salaf enggak usah ikut-ikutan. Salaf itu sudah mentahdir kaum muslimin dari Syiah di majelis-majelis mereka. Enggak perlu lagi dipampangkan di televisi segala macam, enggak perlu. Nanti ada kesan seperti itu. Karena Rafidah itu mengincar kita. Yang intoleran itu enggak ada yang lain kecuali salaf. Dimulai dari anti usoli, anti maulid, anti tahlilan, terus ke sana ya kan. Nah, maka pintar sedikitlah. Ya. Biarkan saudara-saudara kita yang lain. Gitu. Kita nonton saja. Karena sekali lagi, ustaz-ustaz kita sudah mentahdir Syiah di hadapan kaum muslimin dari belasan puluhan tahun yang lalu. Ya. Kalau antum duduk di majelis Sadaqah Ustadz Yazid, itu dari belasan tahun yang lalu berbicara tentang Syiah Rafidah sebagaimana ucapan para ulama. Bukan sekarang-sekarang ini saja. Ya. Ada janji Allah. Dan ini kembali kepada Bani Israel. Allah abadikan janjinya ini di surat As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami berikan pemimpin yang dapat hidayah dari sisi kami. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Ketika apa? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka bersabar, ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami, ketika mereka beriman, ketika mereka taat, sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya, maka kami berikan pemimpin yang baik. Ya. Siapa dulu? Pemimpin dulu atau rakyat dulu? Rakyat dulu. Saya ulangi, wa ja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan untuk mereka, kami berikan untuk mereka pemimpin-pemimpin yang dapat hidayah yang baik. Lamma sabaru, setelah mereka bersabar. Setelah para rakyat bersabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Lihat. Sabar dulu. Baik dulu. Yakin dulu, taat dulu kepada Allah dan Rasulnya. Habis itu Allah berikan pemimpin yang baik. Tidak kebalik. Kami berikan pemimpin yang baik, atau pilihlah pemimpin di antara kalian yang paling baik, niscaya dia bisa merubah keburukan kalian, bisa merubah keterpurukan kalian. Tidak. Tidak bisa. Ya. Antum masih ingat siapa Hajjaj bin Yusuf? Masih saya kira ya. Hajjaj bin Yusuf. Al-Imam Hasan Basri, Hasan bin Abil Hasan, mengatakan, seandainya nanti di akhirat di hadapan Allah, kaum itu berlomba, generasi itu berlomba untuk mempersembahkan manusia terdolim. Ya. Zaman Abu Bakar paling dolim ini, zaman Umar paling dolim ini, zaman ini paling zalim. Nah, sekarang zaman kita, kita persembahkan Hajjaj bin Yusuf di hadapan Allah. Maka kita menang. Kita menang. Gitu. Ini bahasa beliau untuk menunjukkan bahwa Hajjaj itu luar biasa zalimnya. Ribuan kaum muslimin dipenggal lehernya. Di antaranya cucunya Abu Bakar, anaknya Zubair bin Awam, anaknya Asma binti Abu Bakar. Siapa namanya? Abdullah bin Zubair, seorang ulama besar. Bahkan diasuh oleh Aisyah. Bahkan Aisyah berkunyah dengan dia. Aisyah kan enggak punya anak. Tapi punya kunyah. Kunyah Aisyah apa? Ummu Abdillah. Ibunya si Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Zubair. Ya. Mati dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Sa'id bin Jubair juga dibunuh. Ada beberapa ulama dan ratusan mungkin ribuan kaum muslimin yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu yang masih hidup hari itu siapa? Anas bin Malik masih hidup. Anas bin Malik. Asma masih hidup. Ibunya yang dibunuh tadi. Anaknya Abu Bakar. Dan beberapa sahabat. Tabi'in-tabi'in besar. Tawus, Mujahid, Atha' bin Abi Rabbah. Ya. Luar biasa tadi. Dan pemimpin. Orang nomor satu di Mekah, Madinah. Walaupun bukan orang nomor satu di dunia Islam. Ya. Gubernur. Antum tahu apa yang diperbuat oleh sebagian sahabat? Tabi'in? Ulama-ulama kita? Ada? Tidak ada. Lihat. Tidak ada. Mereka diam, sabar, tidak keluar cacian makian. Ya. Tidak ada sepatah kata pun dari mereka, mari kita turun ke jalan. Mari kita demo, mari kita gulingkan, mari kita berjuang demi rakyat atas nama Islam. Enggak ada. Ini bukan ajaran Islam. Cara-cara seperti ini. Ini ajaran al-Yahud, ajaran orang-orang kufar, ajaran orang-orang Hizbiyyin Harakiyyin. Kalau ada pemimpin yang zalim, yang buruk, segera turun ke jalan, demo, caci maki, hujat. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran orang-orang kufar. Ya, diam. Gak ada pergerakan sedikit pun. Mereka diam, mereka berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Persis nasihat Nabi. Kepada siapa? Kepada Khobbab bin Arad. Kepada Khobbab bin Arad. Yang waktu itu Khobbab bin Arad disakiti habis-habisan. Khobbab bin Arad, Bilal, Amar bin Yasir, Yasir, Sumayyah. Ini para budak ini disiksa habis-habisan oleh Umayyah, oleh para tuan mereka. Gara-gara para budak ini masuk Islam. Apa kata Nabi? Sabar. Sabar. Ya. Apalagi ini Hajjaj bin Yusuf Muslim. Sejelek-jelek Hajjaj bin Yusuf, sedolim-dolim Hajjaj bin Yusuf, dia Muslim. Dia beriman, dia sholat, dia bukan Kristen, Buddha, Hindu, dia bukan orang kafir. Maka wajib bersabar. Mereka, semua mereka bersabar. Ya, berdoa kepada Allah. Ya sudah. Enggak selang lama Allah matikan dia. Mudah bagi Allah untuk mematikan. Ya. Habis itu tampil seorang khalifah. Cicit dari Umar bin Khattab. Atau anak cicitnya. Ya. Yang ketika dibaiat pertama kali sebagai khalifah. Yang keluar dari mulutnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang Anas bin Malik mengatakan. Aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya mirip dengan sholat Nabi. Kecuali anak muda ini. Yang dimaksud, dia ini orangnya. Ya. Karena khalifah itu jadi imam. Khalifah itu jadi imam. Maka dia yang jadi imam, pernah di belakang Anas bin Malik. Murid langsung Nabi, ulama besar dari kalangan sahabat. Dia bukan sahabat. Tapi yang jadi imam, tabi'in, bukan sahabat. Karena apa? Dia khalifah. Khalifah yang luar biasa adilnya. Luar biasa amanahnya, zuhudnya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, mujadid pertama di 100 tahun pertama. Janji Nabi kan? Bahwa Allah akan membangkitkan setiap 100 tahun sekali. Innallaha yab'atsu fi kulli mi'ati amin. Allah akan membangkitkan setiap penghujung 100 tahun sekali man yujaddidu dinahu. Orang yang mentajdid, ulama yang mentajdid agama ini, Islam ini. Artinya mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Islam yang benar, Islamnya Rasulullah dan para sahabat. Hadiah yang pertama kali. Kata siapa? Kata Imam Ahmad. Yang kedua siapa? Berarti 100 tahun kemudian. Kira-kira 100 tahun kemudian siapa? Imam Syafi'i. Ya, kata siapa ini? Bukan kata saya. Enggak berhak bagi saya, enggak berhak bagi antum. Ya, yang berhak mengucapkan ini adalah ulama. Siapa yang mengatakan? Imam Ahmad. Ya. Mujaddid pertama di 100 tahun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah taala rahmatan wasi'ah. Umar bin Abdul Aziz, Allah hadiahkan seorang pemimpin yang jujur, yang amanah, yang cinta kepada rakyat, dicintai rakyat. Insyaallah cinta kepada Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, setelah apa? Setelah kaum muslimin sabar, dipimpin oleh pemimpin yang luar biasa zalim, Hajjaj bin Yusuf. Ini rahasia. Ya, coba kala itu kaum muslimin sabar, dipimpin oleh Pak Harto, krisis ekonomi, dolar sampai sekian belas ribu, harga-harga naik dan seterusnya. Coba kaum muslimin sabar, Allah akan berikan pemimpin yang jauh lebih baik, akan berikan kehidupan yang lebih baik. Sayang kaum muslimin enggak faham satu sunnah ini, enggak sabar turun ke jalan, caci maki, demo, berbuat kerusuhan. Maka bukannya lebih baik, malah lebih buruk. Begitu beliau ditumbangkan, satu provinsi hilang. Gambar porno di mana-mana. Yang kita enggak bayangkan majalah apa waktu itu ya. Enggak kebayang boleh terbit di Indonesia. Terbit juga di Indonesia. Aliran sesat di mana-mana, begitu bebasnya. Enggak ada yang melarang, enggak ada yang ditakuti. Semakin buruk, semakin buruk. Ya? Nah itu. Kenapa? Ketidaksabaran kaum muslimin. Tidak mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau mereka sabar, sebagaimana rakyat-rakyat sabar ketika dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan janjinya. Ya, maka wajib bagi kita sabar sampai hari ini. Jangan ada cacian, makian, hujatan kepada presiden kita, pemimpin kita. Jangan. Tutup, stop. Ya. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, barangkali mulut kita belum terkunci ya, walaupun itu juga enggak baik ya. Itu buruk. Enggak boleh kan jelek-jelek orang. Sekarang lebih tidak boleh lagi. Ya, sudah jadi presiden. Stop mulut kita, jangan ada cacian makian. Walaupun kita tahu keburukannya. Ya, antum dekat dengan beliau misalnya, antum tahu boroknya ini, diam. Jangan katakan kepada siapa-siapa. Sebagaimana antum tahu, saudara antum, tetangga antum, teman antum berbuat maksiat, boleh antum ceritakan kepada orang lain? Enggak boleh. Apalagi presiden, apalagi pemimpin, lebih tidak boleh lagi. Aib, tutup. La yambagi lil muslim ayyudilla nafsahu. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang muslim mencaci maki dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, apa ada ya Rasul orang yang mencaci maki dirinya sendiri? Kata Nabi, ada, yaitu orang yang mencaci maki pemimpinnya, mencaci maki presidennya, menjelek-jelekkan rajanya, pemimpinnya, presidennya. Berarti mereka mencaci maki dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa? Berarti dia menelanjangi dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa? Ya tadi, kaidah tadi. Karena pemimpin buruk itu cerminan rakyat yang buruk. Berarti kalau pemimpinnya bodoh, memang mayoritas kita bodoh. Kalau pemimpinnya korup, memang mayoritas kita korup. Kalau pemimpinnya jarang sholat, karena mayoritas rakyat kita jarang sholat. Itu cerminan. Oleh karena itu nasihat dari Al-Imam At-Tahawi, jika kalian dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang buruk, yang jelek, maka bertaubatlah kalian. Berarti kalian sedang tidak baik. Luar biasa. Ini pemahaman para ulama. Faham betul terhadap dalil. Berbeda orang Hizbiyyin Harakiyyin, enggak faham kaidah ini. Enggak faham, Allah sesatkan mereka. Karena pemahaman itu hidayah, luar biasa. Profesor, doktor, cerdas, kumlot. Tapi enggak faham. Ada enggak? Banyak. Banyak, karena pemahaman itu anugerah dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah tidak berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Enggak faham dia. Padahal pintar, jenius. IQ-nya jauh di atas rata-rata. Profesor, doktor. Mendapat gelar profesor masih muda. Begitu diterangkan, Pak, ini bid'ah. Enggak ada contoh dari Nabi. Tahlilan, muludan, bid'ah. Kita harus beragama, nyontoh Nabi dan para sahabat. Apa dia bilang? Enggak faham saya. Apa salahnya? Bagaimana ibadah harus mencontoh zaman dulu, zaman unta? Lihat. Allah tidak menganugerahkan pemahaman kepada dia. Padahal dia jenius, cerdas, luar biasa. Sementara marbot kita ini cuma lulusan SD. Ya, bahkan sebagian SD enggak lulus. Tapi Allah berikan hidayah kepada dia. Dia duduk di majelis ilmu. Diterangkan tentang sunnah. Tahlilan, muludan, 7 bulan enggak ada contoh dari Nabi, tidak boleh dikerjakan. Manggut-manggut dia, oh faham saya. Oh begitu ya, faham saya. Apa ini? Hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka baik buruknya pemahaman tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Tidak. Antum pernah dengar Alwi Maliki? Yang ada di Mekah itu? Nah, Al-Quran jangan ditanya, hafal. Bukan Al-Quran. Matan Kutubus Sittah. Matan Kutubus Sittah. Ya? Matan Bukhari, Matan Muslim, Nasa'i, Tirmidzi. Yang enam itu, kitab hadis yang enam. Apal. Luar biasa cerdasnya, jeniusnya. Ya. Sering didatangi oleh ulama-ulama kiai-kiai dari Jawa Timur. Ngapain? Muludan. Tahlilan, ratiban. Enggak faham. Enggak faham. Kenapa? Karena Allah tidak kehendaki. Sementara marbot-marbot kita, teman kita yang hanya sekedar lulusan SMP, bahkan SD, faham. Apa sahabat-sahabat di zaman Nabi cerdas semua? Seperti Ibnu Mas'ud, seperti Ibnu Abbas semua? Tidak. Ada Mughis, ada Barirah, ada Khobbab bin Arat. Ya, biasa-biasa saja. Secara kecerdasan kalah sama Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya, tetapi secara kemuliaan siapa lebih mulia? Imam Syafi'i, Imam Bukhari apa Khobbab bin Arat? Mughis, Barirah. Sahabat-sahabat Nabi yang mungkin tidak meriwayatkan satu hadis pun. Ya. Seperti Mughis, ya. Enggak tahu saya apa ada hadis yang diriwayatkan oleh Mughis Barirah. Kalau cerita tentang Mughis dan Barirah bertebaran di kitab-kitab hadis. Tapi Barirah atau Mughis meriwayatkan hadis? Mana? Saya enggak tahu, mungkin ada ya. Artinya jauh kehidupan ilmiahnya ini enggak ada apa-apanya dibanding dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya. Tetapi siapa yang lebih mulia enggak syak lagi. Siapa yang mengatakan Imam Syafi'i lebih mulia dari Mughis Barirah terancam kufur. Dari dia menantang sabda Nabi, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia di muka bumi inilah manusia yang bertemu dengan aku, para sahabat. Kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Nah, lihat. Karena apa? Pemahamannya bersih dari syubhat. Seluruh kehidupan Islamnya adalah sunnah. Enggak ada sahabat melakukan bid'ah. Seluruh apa yang dilakukan oleh sahabat adalah sunnah. Tidak terkena syubhat. Ya. Yeah. Kita sampai jam berapa? Dua ya? Sampai asar. Kuat. Enggak capek. Ya, ada yang capek ya. Yang teriak setengah tiga jam mungkin ya. Insyaallah nanti jam 2 atau lebih dikit kita bersoal jawab. Ada beberapa hadis yang belum saya baca. saya bacakan sehubungan dengan taat kepada penguasa. Syubhat ini mulai melanda kaum muslimin. Saya kira hanya kaum salaf yang selamat. Atau mungkin nenek-nenek tua, kakek-kakek tua yang belum terkena syubhat. Ini bahayanya belajar, tapi belajar salah. Ya, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang ada di kampung-kampung, mereka umumnya enggak belajar. Ya. Tetapi ketika disuruh taat kepada penguasa, manggut-manggut. Nah, itulah. Untungnya orang yang enggak belajar daripada belajar tapi pelajaran yang salah. Ya. Oleh karena itu Ar-Razi, seorang imam besar ahli filsafat, itu di akhir hayatnya menyesal. Dia ingin menjadi seperti nenek-nenek Naisabur. Naisabur pelosok tapi kaum muslimin. Gitu. Yang tidak terkena syubhat falasifah ahlul kalam. Ya. Saya merencanakan ya untuk membahas ini. Jadi ucapan-ucapan orang awam yang sesuai dengan dalil. Banyak. Kenapa? Fitrah. Gitu. Seperti mereka mengatakan tanpa mereka sadari, tidak berdasarkan bimbingan dari guru-gurunya, tapi fitrah turun-temurun. Kita serahkan semua kepada yang di atas. Nah, lihat. Ucapan ini hak apa batil? Ucapan ini batil apa hak? Hak. Allah memang yang dimaksud mereka Allah. Kita serahkan semuanya ini kepada Allah. Apa mereka sebut? Kita serahkan kepada yang di atas. Lihat. Padahal nenek-nenek mereka, kakek-kakek, tidak belajar agama secara mendalam. Tapi fitrahnya tidak dirusak oleh kaum falasifah, mu'tazilah, jahmiyah, jabariyah. Kan mereka menolak kalau Allah ada di atas. Allah ya ada di mana-mana. Ah, lihat. Kenapa mereka mengatakan Allah ada di mana-mana? Karena belajar. Belajar yang salah. Kalau belajarnya benar, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, tentu sama dengan orang awam itu. Fitrah. Ya, saya menemukan ada beberapa, mungkin gak sampai 10 ya, ucapan orang-orang awam yang gak belajar tapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Allah memberikan kebenaran hidayah itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya, seperti ucapan sebagian kita ya, cari nafkah. Ya, ini untuk cari nafkah anak istri. Ini ucapan yang besar sekali kebaikannya. Ini dirusak oleh saudara-saudara kita yang belajar. Belajar dia. Dengan belajar akhirnya anak istri ditinggalkan. Lalu dia pergi ke tempat jauh-jauh, ke masjid-masjid. Mengajak kaum muslimin untuk masuk ke masjid salat berjamaah. Itu tidak buruk. Tetapi kecil dibanding dengan cari nafkah. Karena tidak wajib. Ngajak orang untuk jamaah ke masjid dari masjid. Wajib apa? Tidak. Ya. Ajak aja tetangganya untuk ke masjid. Kenapa masjid jauh-jauh? Anak istri ditinggalkan. Ya, banyak dari mereka yang kelaparan, bahkan kerjaannya hilang, akhirnya jadi menengadahkan tangan, minta-minta, atau merepotkan orang lain, merepotkan tetangganya, saudaranya, gara-gara belajar. Belajar sesat, belajar yang tidak benar. Ya, maka yang terbaik bagi antum, diam, jangan belajar. Itu, kecuali belajar yang hak. Ilmu sunnah, qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Baru gigit dengan gigi geram. Satu hadis dapat, amalkan. Satu ayat dapat, amalkan. Satu tafsir ayat dapat. Udah jangan ditumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk. Ya. Senin ngaji, Selasa ngaji lagi, Rabu ngaji lagi. Ya. Senin ngaji, Rabu udah lupa. Selasa ngaji, Kamis sudah lupa. Ya, sementara antum bukan pelajar, kecuali para pelajar, ya, para dai, itu beda. Ya, antum orang kantoran, kerja biasa, apalagi ngaji jam kantor, keluar mestinya jam 5, alasan ngaji jam 4 keluar, haram, enggak boleh. Gak boleh seperti itu. Sudah tanda tangan, sudah janji, ikrar. Tidak boleh. Keluar jam 5 harus keluar jam 5. Kalau mau minta izin, banyak kan enggak minta izin. Ya, sementara kalau ada urusan lain, istrinya melahirkan misalnya, atau ada yang meninggal misalnya, atau sakit, ah izin. Kalau ini enggak, nah, ini menunjukkan bahwa dia tahu ini enggak pantas gitu. Izin bolos kerja, alasannya ngaji, enggak pantas. Tapi alasannya istri sakit, pantas. Orang tua meninggal, pantas. Anak di rumah sakit, pantas. Makanya enggak malu dia kan. Kalau ngaji, malu. Ya. Yeah. Kita izin ya. Mau ngaji. Ya boleh kalau diizinkan. Ya. Yeah. Saya bacakan sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, orang yang berilmu sekaligus ahli ibadah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kata Abdullah bin Amr bin As, kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Safar berarti keluar dari Madinah, keluar dari kota. Maka kalau muter-muter Madinah bukan safar, muter-muter Jakarta bukan safar. Walaupun mungkin 100 kilo, 120 kilo. Salah hari ini bisa mungkin 100 kilo lebih. Ya. Yeah. Dari Jakarta Utara, Selatan, Pusat. Apakah safar? Tidak. Fanazalna manzilan. Kami istirahat di satu tempat. Di antara kami ada yang mengasah pedangnya, ada yang memperbaiki letak anak panahnya, ada yang macam-macam. Keperluan masing-masing. Dan disunahkan Nabi untuk tidak berpencar. Ketika istirahat seperti ini, Nabi melarang untuk berpencar. Ya, awalnya mereka berpencar. Nabi melarang, lalu saling mendekat. Menempel satu badan dengan badan yang lain. Ini bagian dari sunnah. Tiba-tiba Rasulullah memerintahkan kepada muadzin, ya, dengan mengatakan as-salatu jami'ah, yang dimaksud salat berjamaah, adzan. Selesai salat, Nabi berbicara. Ah, ini salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi, berbicara di hadapan pasukan, berbicara di hadapan kaum muslimin ketika safar. Sepertinya ini safar ketika perang. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khair. Diwajibkan bagi seorang nabi yang 124.000 itu untuk menunjukkan kepada umatnya tentang satu kebaikan. Maka kebaikan apa yang diketahui oleh seorang nabi ini wajib disampaikan kepada umatnya. Tidak ada seorang nabi yang menyembunyikan kebaikan. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Maka seandainya maulid nabi itu baik, berarti Rasulullah menyembunyikan kebaikan. Kalau tahlilan 7 bulanan itu baik, berarti Rasulullah menyembunyikan kebaikan. Mustahil. Ya. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan maulid Nabi, mencontohkan maulid Nabi, memperingati hari kelahiran beliau. Wajib bagi seorang Nabi untuk menyampaikan kebaikan yang dia ketahui. وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. Dan wajib memberitahukan keburukan yang dia tahu. Walaupun keburukan itu tidak membahayakan yang bersangkutan, umatnya. Apa contoh? Apa contoh? Dajjal. Ya. Apakah Dajjal memudorotkan kaum Nabi Musa? Tidak. Apakah Dajjal memudorotkan kaum Nabi Isa? Tidak. Dajjal akan memudorotkan kaumnya, umatnya, Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman nanti, Dajjal terbesar, Dajjal ke-30. Kan jumlah Dajjal ada 30. Dajjal yang rambutnya keriting, matanya buta sebelah, itu yang satu itu yang terbesar. Apakah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yahya, Zakaria berbicara tentang Dajjal di hadapan umatnya? Jawabnya, iya. Nabi mengatakan tidak ada satupun Nabi yang tidak berbicara tentang Dajjal. Seluruh Nabi dan Rasul berbicara tentang Dajjal. Ya. Dan aku yang paling lengkap. Dari mulai rambutnya keriting, matanya buta sebelah, ada tulisan Al-Fa'ra di jidatnya, mirip-mirip Abdul Uzza bin Qattan dan seterusnya, lengkap sekali. Yang paling lengkap adalah penjelasan tentang Dajjal dari lisan Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi yang lain berbicara tentang Dajjal. Tidak ada yang tidak berbicara tentang Dajjal. Walaupun sekali lagi mereka tidak dimudaratkan oleh Dajjal, karena Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Ini salah satu rahasia kebaikan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa untuk umat ini kebaikannya ada di mana? Afiyahnya, majunya, jayanya, bagusnya ada di mana? Ada di awal. Ada di awal. Mungkin umatnya Nabi Musa tidak. Umatnya Nabi Isa tidak, Zakaria, Yahya mungkin tidak. Tapi khusus umat ini, umat Muhammad SAW, itu kebaikannya di awal. Gitu. Maka zaman terbaik, generasi terbaik, itu di zaman siapa? Setelah Nabi? Tentu Abu Bakar. Yang terbaik nomor dua, di zaman Umar. Yang terbaik ketiga, di zaman Utsman. Kemudian Ali, kemudian Muawiyah, dan seterusnya. Ya. Yeah. Ini kata Nabi, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Kebaikan umat ini ada di awal, bukan ada di akhir. Maka yang terakhir, yang terburuk. Masih ingat antum? Manusia seperti apa di akhir zaman, menjelang kiamat? Atau ketika kiamat tiba, manusia seperti apa? Seperti keledai liar, seperti khimar. Luar biasa, buruknya. Sampai Nabi katakan, syirarun nas, syirarul halq. Seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Ya, ada dua seburuk-buruk makhluk. Yang pertama, manusia yang hidup ketika kiamat terjadi. Satu lagi, manusia yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Yang menyatukan antara kuburan dengan masjid. Ini seburuk-buruk makhluk. Wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan akhir dari umat ini, mungkin kita sudah masuk. Zamannya 1400 kan? Sudah lama. Bukan ratusan tahun lagi, sudah 1000 lebih. Akhir umat ini akan terkena ujian, cobaan, perkara-perkara buruk, mungkar akan muncul. Itu kita dapati. Masjid-masjid sepi dari sholat jamaah, bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana, sebagian manusia disembah, bukan sujud rukuk, tapi mentaati apapun yang keluar dari mulutnya. Kalau si tokoh ini bilang haram, semua mengharamkan. Si tokoh ini bilang boleh, semua membolehkan. Padahal haram. Persis seperti para pendeta dan pastor yang disembah oleh kaum Nasoro. Padahal Adi bin Hatim, si mantan Nasoro ini, tidak merasa sujud rukuk kepada para pendeta dan pastor. Tetapi Al-Quran mengatakan, ittaqadu ahbarahum waruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Nasoro itu menjadikan para rahib, para ruhban, para pendeta, para pastor sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal kami tidak pernah rukuk dan sujud pada mereka. Apa kata Nabi? Mereka menghalalkan yang haram, kalian ikut menghalalkan kan? Iya. Mereka mengharamkan yang halal, kalian ikut mengharamkan kan? Iya. Tilka ibadatuhum. Itu yang dimaksud bahwa kalian menyembah mereka. Ya. Nah, berapa banyak hari ini kaum muslimin yang menyembah tokoh? Bukan presiden. Enggak ada yang menyembah presiden. Karena presiden enggak pernah berani mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Mereka tidak bicara tentang agama, ya kan? Bagus. Siapa yang berbicara tentang agama? Yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal siapa? Kiai. Kiai, tokoh-tokoh Islam. Ya. Muludan, sunnah. Tahlilan, wajib. Lihat. Kaum muslimin ikut-ikutan. Nah, mirip dengan orang-orang Nasoro. Yang mengikuti para pendeta dan pastor mereka. Mirip sekali. Dan mereka enggak pernah nanya kepada para pendeta dan pastor. Pak pendeta, Pak pastor, betulkah Yesus kita, Nabi Isa, panutan kita, nyuruh kita seperti ini? Bikin gereja menghadap ke jalan mana saja, melakukan kebaktian di gereja, nyanyi-nyanyi, nangis-nangis. Enggak ada pertanyaan seperti itu. Mirip saudara-saudara kita. Enggak pernah nanya kepada kiainya, Pak kiai, betulkah Rasulullah nyuruh kita seperti ini? Memperingati maulid Nabi, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Apa Rasulullah memerintahkan seperti ini, Pak Kiai? Gak ada pertanyaan seperti itu. Ini kan pertanyaan ilmiah. Pertanyaan normal, wajar, sederhana. Apa betul ini ajaran Nabi? Nabi mentahlilkan kematian Khadijah, Hamzah, Ja'far bin Abi Thalib, anak-anak beliau semua kan meninggal ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Apakah ditahlilkan mereka? Ini pertanyaan wajar, kan gak ada, gak keluar. Pertanyaan ilmiah seperti itu. Ah, mirip kaum Nasoro yang tidak pernah bertanya seperti itu. Ya. Wataji'u fitanun yurakiku ba'duha ba'dan. Akan terjadi fitnah demi fitnah. Yang membuat satu sama lain semakin lemah, semakin lemah. Kaum muslimin hari ini lemah, yang bikin lemah siapa? Belum tahu? Amerika? Bukan. Jepang? Bukan. Kaum muslimin sendiri. Yang membuat kaum muslimin lemah hari ini, kaum muslimin sendiri. Ya. Apalagi akan muncul firqoh dolal, firqoh sesat, yang lebih semangat membunuh sesama muslim daripada membunuh orang kafir. Belum tahu siapa? Ya. Yaktuluna ahlal islam wa yatrukuna ubadul authan. Mereka lebih tertarik, lebih semangat membunuh sesama muslim daripada membunuh penyembah berhala. Antum tahu siapa? Khawarij. Khawarij. Dari pertama kali mereka muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, siapa yang mereka serang? Romawi, Parsi, Majusi, Yahudi? Enggak. Yang mereka serang Ali bin Abi Thalib. Yang mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah. Yang mereka serang sesama muslim. Lihat hari ini. Saudara Rasulullah terbukti kebenaran sabda Rasulullah SAW. Kita saksikan hari ini. Yang dibunuh oleh mereka siapa? Kaum muslimin. Bukan orang Amerika, Jepang, Inggris, Prancis. Enggak. Kalau ada satu dua. Ratusan bahkan ribuan yang mereka bantai siapa? Kaum muslimin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taji'ul fitnatu fayakulul mu'min hadhihi muhlikati. Datang lagi fitnah. Lalu seorang mukmin berkata, ini waktu kebinasaanku. Nah, lihat. Lihat. Fitnah demi fitnah berdatangan, bermunculan. Di akhir zaman. Kita tidak tahu apakah yang disabdakan oleh Nabi sudah datang zamannya hari ini. Fitnah demi fitnah. Syubhat demi syubhat. Luar biasa. Dari falasifah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. dan sulit bagi kita untuk menolaknya. Di kiri ada, di kanan ada, di depan, di belakang. Kecuali orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Thumma tankashif wa taji'ul fitnatu fayakulul mu'min hadihi hadihi. Dia lepas, datang lagi. Dia lepas, datang lagi. Terus. Silih berganti terus. Dia selamat dari Jahmiyah, ketemu Asy'ariyah. Dia selamat dari Asy'ariyah, ketemu Maturidiyah. Dia selamat dari Maturidiyah, ketemu Khawarij, ketemu Rafidah. Hari ini. Ya. Yang di hadapan kita kan seperti itu. Maka beruntung antum, beruntung kita ketika tidak bersinggungan dengan mereka. Tutup mata, tutup telinga kita. Jangan mendengarkan ucapan mereka, jangan ada penasaran. Penasaran nih ceramahnya kayak apa ya? Kayaknya bagus nih. Kayaknya ada lucu-lucunya nih. Lalu penasaran nyetel, kena. Hati itu kuat apa lemah? Hati itu kuat apa lemah? Lemah selemah-lemahnya. Subhat itu kuat apa lemah? Kuat. Subhat itu kuat sekali. Hati lemah. Maka jangan kita perlemah lagi dengan menonton subhat, mendengarkan subhat. Tutup telinga. Ya. Bahkan walaupun mengatasnamakan salah. Antum tahu nih, 20 tahun nih diharoki, 20 tahun nih khawarij. Tapi sekarang sudah taubat. Sudah masuk salah. Ya. Mau antum dengerinnya langsung? Jangan. Jangan, tunggu dulu sampai subhatnya habis. Dan itu memakan waktu bertahun-tahun. Ya. Antum tahu Imam Muslim itu tidak mau mengambil ilmu dari Abu Thawr. Padahal Abu Thawr itu sudah rujuk tobat di hadapan Imam Syafi'i. Imam Muslim masih enggak mau. Karena kehati-hatian. Ya. Maka jangan mudah-mudah mengatakan, oh si fulan sudah rujuk. Udah boleh dong kita ambil ilmunya. Jangan. Ya. Lebih baik tidak dapat ilmu daripada dapat ilmu kecampur subhat. Lebih baik enggak dapat ilmu. Ada ilmu 10, subhatnya 1. Ya. Dengan tidak dapat ilmu sama sekali, lebih baik tidak dapat ilmu. Karena subhat itu bahaya dan sulit untuk mengeluarkannya. Ya. Maka Muhammad bin Sirin menutup telinganya ketika ada ahlul bidah ingin membacakan Al-Quran. Padahal Al-Quran yang dibacakan. Al-Quran kan di mana-mana sama. Tapi karena kehati-hatian, Muhammad bin Sirin enggak mau. Ditutup telinganya dengan mengatakan, aku tidak mau engkau baca Al-Quran, lalu engkau tafsirkan secara subhat, lalu subhat itu masuk ke dalam diriku, lalu tidak keluar lagi selama-lamanya sampai aku mati. Lihat betapa para ulama ketakutan terkena subhat. Kita malah nantang. Seolah kita lebih hebat dari ulama. Penasaran nih, kayak apa nih? Jangan. Tutup. Faman ahabba ayyuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah falta'ti maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin masuk surga dan selamat dari neraka, maka hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaih. Dan perlakukan manusia sebagaimana dia suka diperlakukan oleh manusia. Tinggang rasa. Kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau tidak mau dicemarkan nama baiknya, jangan mencemarkan nama baik orang lain. Wa man bayya'a imaman fa'atahu safkata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a. Ini syaitnya. Dan barang siapa yang sudah membaiat seorang imam, seorang pemimpin, sebagaimana hari ini, mau enggak mau kita sudah berbaiat. Pemimpin kita sudah ada satu dan itu sah. Apapun caranya, mau cara demokrasi, mau cara kudeta, sah. Ya. Kita tidak boleh ikut campur terhadap keabsahan seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin. Mau cara ditunjuk, mau cara kekhalifahan, mau cara demokrasi, mau cara kudeta, ketika seorang pemimpin sudah memimpin satu negeri, wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na. Ya. Maka hendaklah dia membaiatnya dan mentaatinya semampu dia. Bukan semau dia, semampu dia. Banyak dari kita semau kita. Mau taati, taati. Mau tidak, jangan. Enggak usah. Ya, tidak boleh. Fa in jaa akharu yunazihu fadribu unuqal akhar. Dan jika ada lagi yang dibaiat, pemimpin kedua, maka apa? Saya kira antum pernah dengar. Bunuhlah. Bunuhlah. Misalnya hari ini ada seorang kuat, kaya, punya senjata. Kami Presiden Indonesia. Maka wajib bagi penguasa dan kita semua untuk membunuhnya bagi yang mampu. Kalau dia tidak mau taubat. Ya. Mau mengatasnamakan Islam, negara Islam, enggak ada. Ya, Indonesia sudah negara Islam. Ngapain lagi bikin negara Islam lagi? Ya. Hari ini muncul negara Islam Aceh misalnya, negara Islam Lombok misalnya. Namanya saja. Ya. Indonesia ini sudah negara Islam. Saya kira antum tahu syarat-syarat sebuah negeri dikatakan negara Islam. Ya. Tidak harus ada cambuk, potong tangan, rejam, tidak. Cukup dengan mayoritas warganya muslim dan menggema suara azan di mana-mana. Ya. Itu sudah cukup dikatakan sebagai negeri Islam. Ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan yang antum akan tanyakan. Assalamualaikum patokannya adalah halal apa haram. Gitu. Kalau halal, maka wajib kita taat. Walaupun mungkin kurang baik, kurang berkenan, malas kita melakukannya. Ya. Kalau itu halal, maka wajib kita taati. Ya. Kalau haram, tidak boleh. Bahkan bukan hanya presiden kita, mau ibu kita, mau suami kita, kalau dia orang, kalau dia sebagai seorang istri, kalau perintahnya itu haram, ya tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq, kepada Allah. Ya. Nah, jadi perintah halal apa haram? Halal apa haram? Jangan melihat presidennya. Jadi ada tiga orang yang kita tidak boleh melihat orangnya, tapi harus melihat perintahnya. Ya, yaitu suami, orang tua, presiden, pemimpin. Nah, terhadap tiga orang ini kita tidak boleh melihat orangnya. Apakah kita taat kepada ibu kita, berbakti kepada ibu kita, lihat-lihat ibu kita? Tidak. Mau ibu kita koruptor, mau ibu kita pelacur, mau ibu kita kafir sekalipun. Kita berbakti apa tidak? Tetap berbakti. Nabi Ibrahim, ayahnya kafir, orang tuanya kafir, berbakti. Tidak menyakiti, memberikan bantuan, taat dalam hal-hal yang halal. Gitu. Nah, begitu juga istri kepada suami. Mau suaminya pemabuk, jarang sholat, nyebelin, jelek, dan seterusnya. Tapi ketika suami itu memerintahkan sesuatu yang halal, wajib dia lakukan, wajib dia taati. Nah, termasuk presiden kita, pemimpin kita. Ya. Kita enggak suka, nyebelin, kebijakannya buruk ini itu. Tapi ketika menyuruh sesuatu yang halal, wajib kita taati. Kecuali haram. Ya. Bagi pegawai negeri perempuan tidak boleh pakai jilbab. Nah, tidak boleh ditaati kebijakan ini. Karena membuka jilbab haram. Gitu. Tapi kalau tidak boleh pakai cadar, nah, boleh taati. Karena pakai cadar kan tidak wajib. Buka cadar boleh. Ya. Yang laki-laki harus potong jenggot. Potong jangan. Jangan, haram. Yang laki-laki harus berpakaian isbar. Tidak boleh semata kaki, apalagi di atas mata kaki. Enggak boleh kita taati. Yang laki-laki harus pakai kemeja. Ya. Enggak boleh pakai jubah ala Saudi. Taati jangan. Taati, karena jubah Saudi kan enggak wajib. Pakai kemeja kan halal. Ya. Gitu. Jadi mana yang halal kita taati. Mana yang haram kita jauhi. Itu patokannya. Pemimpin cerminan rakyat. Ini termasuk juga, apakah ini termasuk juga bos terhadap karyawannya? Tidak ya. Tidak. Tidak. Pemimpin yang dimaksud di sini satu negeri, ya, bukan sebuah perusahaan, bukan sebuah yayasan, organisasi, tidak. Oleh karena itu, kita sebagai karyawan, kita tahu persis, dirut kita yang baru ini tidak amanah, culas. Tidak profesional, kita boleh membahasnya, mengusulkannya kepada komisaris atau apa ya, untuk menggantinya. Ya. Ini kan masalah bekerja dan dibayar. Kalau rakyat kan tidak. Ya. Rakyat ini bukan, negara ini bukan perusahaan, beda. Keluarga banyak contoh ya. Kita tahu bagaimana Fir'aun dengan istrinya. Fir'aun laknatullah musawamnah istrinya min khairin nisa. Wanita terbaik di muka bumi ini hanya ada 4. Salah satunya adalah istrinya Fir'aun. Nabi Lut kebalik. Beliau seorang nabi. Istrinya kafir. Penghuni neraka jahannam. Ya, begitu juga Nabi Nuh. Bagaimana anak beliau, istri beliau? Ya. Tetapi secara umum, iya. Dalam surat An-Nur kan? Wassolihatu lissolihina, wassolihatu lissolihina. Laki-laki baik untuk perempuan baik untuk laki-laki baik. wanita soleh untuk laki-laki soleh untuk wanita soleh, itu secara umum. Kan biasanya begitu. Ya. Tetapi mutlak tidak. Tidak mutlak. Ada lagi? Silakan. Jalan. Iya, kalau sabar itu bagian dari musibah. Faedah umum bahwa ketika kita bersabar menerima musibah dari Allah, maka kita akan diampuni dosa kita, akan dinaikkan derajat dan pangkat kita. Secara umum gitu kan. Kita sakit, kita kecelakaan, kita dipecat, padahal kita enggak salah. Ini kan musibah. Nah, kita hadapi dengan sabar. Memuji Allah, menerima itu sebagai takdir. Nah, dosa kita akan diampuni. Nah, begitu juga ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim. Ini musibah. Ketika kita hadapi dengan sabar, yaitu mengamalkan sunnah, tidak menghujat, tidak mencaci maki, tidak turun ke jalan, mendemo, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Bahkan tadi akan diganti dengan pemimpin yang baik sebagaimana contoh Hajjaj bin Yusuf tadi. Ya. Sebagaimana nasihat Al-Imam At-Tahawi tadi. Ya. Ini kaidah besar. Wajib bagi kita untuk bersabar. Seperti ucapan Allah kepada Bani Israel tadi. Di surat As-Sajdah tadi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin adil yang baik yang dapat hidayah dari sisi kami ketika mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Kita enggak yakin. Apa iya ya? Justru yang diyakini itu pendapat mereka. Kalau kita ganti nih, nanti lebih baik. Kalau kita gulingkan nih, nanti lebih baik. Ya. Kalau dia lengser nih, nanti lebih baik. Tahu dari mana? Gaib kan? Gaib. Sementara keburukan sudah jelas dilakukan. Kebaikan belum tentu. Sama seperti orang dakwah, agar orang mau menerima sunnah, caranya dengan berbuat bid'ah. Ya, ingin mendakwai sunnah, ceramah sunnah lewat muludan, lewat tahlilan. Kan ada sebagian orang begitu kan? Ya, ini kan wasilah sarana. Sebab kalau enggak begini, orang enggak akan dengar penjelasan kita. Udah enggak apa-apa, kita ikut tahlilan dulu, muludan dulu, ya kan? Kalau orang sudah simpati sama kita, sikoh sama kita, baru kita sampaikan bahwa tahlilan itu bid'ah, muludan itu bid'ah. Betul? Salah. Belum tentu mereka terima. Kebanyakan gak terima. Gak siap. Sementara dia sudah jelas berbuat bid'ah. Jelas-jelas dia ikut muludan, tahlilan. Yang jelas itu bid'ah. Dan tidak ada keberkahan. Dakwah lewat bid'ah. Justru dengan kita tidak ikut tahlilan, muludan, manakiban, itu kita sedang berdakwah. Dakwah apa istilahnya? Dakwah bil hal. Jadi dakwah itu ada dua. Dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan ya ngomong, ceramah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak. dakwah bilhal, melakukan kebaikan itu sendiri. Berarti dia berdakwah. Antum masih ingat ketika terjadi syubhat, keyakinan batil bahwa nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Orang-orang Arab jahiliyah berkeyakinan seperti itu. Nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Saya ingat. Beliau sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sengaja, ini dakwah bilhal. Mendakwai mereka bahwa nikah di bulan Syawal enggak ada apa-apanya, enggak mendatangkan celaka. Ini buktinya. Dan enggak celaka. Ya. Maka keliru kalau kita ikut-ikutan mereka dengan alasan ta'liful qulub, agar mereka tidak tersinggung, agar mereka mau nerima kita. Jangan nikahlah. Kalau di kita mungkin bulan Suro ya. Bulan Suro. Jangan nikah di bulan Suro. Kalau kita dakwah di daerah ini, kampung ini, sementara mereka antipati. Mereka pamali nikah di bulan Suro. Kita enggak usah nikah di bulan Suro lah. Ini keliru. Berarti menyimpang dari cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Justru kita tampakkan kepada mereka enggak ada apa-apanya nih. Buktinya saya nikah, enggak ada apa-apanya. Gitu. Dan wajib kita yakin enggak ada apa-apanya. Enggak boleh kita ragu. Jangan-jangan ada apa-apanya juga nih. Kalau ada apa-apanya malu juga nih, ya. Ah, berarti perlu belajar tauhid lagi kalau begitu. Habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujaddid. Syekh bin Baz mengatakan ketika ditanya, dia adalah Syekh Al-Albani. Ya. Kalau saya yang mengatakan, antum yang mengatakan, ustaz-ustaz yang mengatakan, enggak berhak. Kalau Syekh bin Baz berhak, karena beliau alim, ulama, ahli hadis, ahli tafsir, syahul Islam. Ketika beliau ditanya, siapa mujaddid abad ini? Beliau tunjuk Syekh Al-Albani. Ya. Dan dalam satu masa tidak harus satu orang. Ya. Tentu bagi antum yang belajar tahu bagaimana keilmuan Syekh Utsaimin, bagaimana keilmuan Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani. Tiga syekh ini kan disebut-sebut namanya oleh ulama hari ini. Baik kawan maupun lawan. Ya. Apakah yang memuji-muji Syekh Al-Albani itu orang salaf semua? Enggak. Enggak. Syekh Yusuf Qardhawi kan memuji-muji Syekh Al-Albani. Kawan dan lawan. Kecuali yang iri. Kecuali yang iri. Ya. Atau yang ditutup hatinya oleh Allah. Seperti Imam Masjid Istiqlal itu ya. Caci maki Syekh Al-Albani. Ya. Dia enggak tahu Syekh Al-Albani. Ya. Atau beberapa da'i. Yang sering mencaci maki Syekh Al-Albani. Mereka tidak sadar. Ya. Dagingnya Syekh Al-Albani. Apa? Dagingnya Syekh Al-Albani, dagingnya Syekh bin Baz beracun. Mereka enggak tahu. Kata siapa? Kata Nabi. Ya. Dagingnya ulama itu masmuma, beracun. Maka jangan dimakan. Maksudnya apa? Hah? Makan daging? Maksud antum enggak tahu makan daging itu? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayitan. Tega engkau makan daging saudaramu yang sudah jadi bangkai. Apa maksudnya? Menyebarkan aibnya. Menyebarkan aibnya berarti makan daging sesama. Ya. Antum berbuat salah, antum berbuat keji, antum berbuat maksiat, saya tahu, saya sebar-sebarkan, berarti saya sedang makan daging antum. Nah, daging yang paling beracun adalah dagingnya ulama. Maka orang yang jelek-jelekkan ulama, walaupun ada buktinya, walaupun benar, itu dia sedang makan racun. Apalagi enggak benar, apalagi fitnah. Lebih beracun lagi. Ya. Dan kita tunggu saja orang-orang seperti itu. Bagaimana akhir hidupnya, kalau tidak bertaubat. Ya. Sebagaimana orang yang mencaci maki Rasulullah, menjelek-jelekkan Rasulullah, kalau tidak bertaubat, kita saksikan bagaimana akhir kehidupannya. Ya. Itu banyak contoh. Ada yang setiap kali dikubur, keluar lagi jasadnya. Dikubur, keluar lagi jasadnya. Ya. Sampai capek nguburnya, akhirnya dibuang ke satu jurang. Dia adalah pencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Habis. Kalau habis kita akhiri. Mohon maaf, saya tidak bisa sampai asar. Kondisi tidak memungkinkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشهد أن لا إله إلا الله